lagi bersama saya Azmi Kandar di channel B2 Multimedia. Dan kali ini kita sedang meliput santri-santri Nur Qodim yang sedang merayakan 17 Agustus. Ya. Saya bersama Kak Ubay ya, ini Kak Ubay Fadil. Lagi nunggu anak-anak. Ada. Berhenti. Gerak. Ah, semuanya. Lihat instruksi komandan. Semuanya siap. Gerak. Hormat. Gerak. Mahat Ali. Semuanya tegak. Gerak. Memang oke. Formasi satu. Semuanya jalan di depan. Jalan. Entah terangkanlah. Ini Kak Holis sama Kak Rijal. Tuh, semuanya. Ini Kak Holis. Ya, ini Kak Holis. Ini Kak Rijal. Semuanya formasi satu. Maju. Ya. Jalan. Iya. Kiri, kiri, kiri. kiri kanan kiri kiri kiri kanan kiri asik kiri kiri kiri kanan kiri asik kiri kiri kiri kanan. Jalan. Oke. Okay.